Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khairulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita diperjumpakan di sini setiap malam Selasa di majlis yang seperti ini, di tempat yang memang ini juga. Semoga senantiasa dimunculkan oleh Allah Ta'ala dalam diri kita semangat dan kenikmatan rohani, sehingga kita berjumpa senantiasa dengan perasaan yang baru, dengan adanya kenikmatan yang senantiasa menggairahkan, yaitu kenikmatan rohani. Ibarat seseorang yang memiliki satu istri tapi seribu rasa. Jadi majelis ini ya tetap seperti ini, mulai dulu sebegini-begini ini, tapi rasanya senantiasa berbeda-beda. Kenikmatan itu senantiasa datang kepada kita dan membuat kita ketagihan. Itu yang disebut dengan nikmat rohani, nikmat kedekatan dengan Allah dan Rasulnya yang melampaui nikmat apapun di dalam kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahmatullah alaikum ajma'in. Kita di dunia ini senantiasa dilingkupi oleh ciptaan-ciptaan Allah. Kita pandang ke depan, yang ada adalah hamparan ciptaan Allah. Kita pandang ke belakang, demikian juga ke atas, kita menyaksikan bintang gemintang, rembulan di malam hari, mendung dan langit di siang hari. Di mana-mana kita sedang dilingkupi oleh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya Allah memberikan sarana kepada kita untuk menjadi merdeka, terbebaskan dari keterkungkungan di alam semesta ini. Karena sesungguhnya batin kita ini lebih luas dibandingkan dengan angkasa raya, manakala kita sudah menemukan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya kita manusia itu adalah jisim-jisim atau jasad-jasad yang kecil, tapi begitu mengagumkan, jasad yang kecil ini ternyata tidak tanggung-tanggung, bahkan sanggup menampung kehadiran Allah yang tak akan pernah tertampung baik oleh langit maupun oleh bumi. Nah, bagaimana kita membebaskan diri dari cengkraman dunia ini, dari alam yang fana ini, kemudian kita leluasa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, anta ma'al akwan malam tashhadil mukawwin. Engkau wahai manusia akan senantiasa bersama, dikungkung oleh alam ciptaan selama engkau tidak menyaksikan pencipta alam raya ini. Jadi selama Allah Ta'ala masih gaib di penglihatan kita, Allah Ta'ala masih samar di penglihatan kita, yang melingkupi kita tak lain adalah alam ciptaan yang fana yang sementara ini. Sehingga dengan demikian kita seperti berada di sebuah penjara yang sempit. Dan sebab itu kemudian hadis Nabi menyatakan bahwa dunia ini tak lain adalah sebuah penjara. Orang-orang yang kuat rasa kangennya kepada Allah akan sanggup menjebol penjara ini, akan menemukan panorama yang berada di luar alam semesta ini. Kalau di dalam penjelajahan dan pengalaman para sufi, para wali, ada gunung yang disebut dengan Gunung Qaf. Gunung Qaf itu adalah induk dari seluruh gunung yang ada di dunia ini. Itu berarti bahwa penjelajahan dan pengalaman para wali sanggup melintasi keterbatasan alam yang fana seperti ini. Sehingga dengan demikian ketertarikan mereka murni hanya kepada Allah dan tidak kepada apapun yang ada di alam semesta ini. Maka karena itu kita belajar untuk hanya sambil lalu berbincang tentang segala sesuatu. Apa yang kita senangi dalam hidup ini, kita jangan terlalu serius untuk memperbincangkannya. Setiap kali saya berjumpa Habib Usman berbincang tentang masalah batu, akik, cincin, permata, kecubung, pengasihan, dan lain semacamnya, itu hanya sambil lalu, jangan pernah masuk di hati. Kita berbicara yang seperti itu agar jelas masih kelihatan bahwa kita ini manusia. Sebenarnya batin kita berusaha untuk melampaui segala yang fana, yang centang perenak ini. Apa menariknya alam yang fana seperti ini? Ketika kita sudah betul-betul memiliki rasa kangen, memiliki rasa hasrat yang kuat kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang menarik. Orang-orang yang sudah ditarik hatinya oleh Allah Ta'ala keburu untuk senantiasa berjumpa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang merdeka, yang tak tertambat hatinya kepada apapun yang lain. Karena itu disebutkan fa'idha syahidtahu kanatil akwan ma'akah. Dulu ketika masih belum menyaksikan Allah, kita dikurung oleh alam raya ini. Setelah kita menyaksikan Allah, alam raya ini mengemis-ngemis untuk mengikuti diri kita. Apa artinya kita bersama alam raya dan alam raya bersama dengan kita? Kalau kita bersama dengan alam raya, maka kita yang mengikuti kefanaan dan keterbatasan alam raya. Tapi kalau alam raya bersama kita, kita terbebaskan dari cengkraman alam raya. Kita tuan di alam semesta ini. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita murni sebagai tuan di alam raya ini. Karena itu jangan pernah menjadi budak bagi alam raya. Apa yang disebut sebagai khalifah itu adalah makhluk-makhluk rebani yang menampilkan watak dan sifat keilahian dalam hidup ini. Jadi karena kita tuan, kita pengendali sejarah, maka pastikan sebagaimana leluhur kita Nabi Adam dengan kekuatan rohani, kita pun juga mesti mempertahankan kekuatan rohani agar kita senantiasa bercumbu dengan Allah Ta'ala dan mengelola alam ciptaan di dunia ini. Sehingga dengan demikian kita menjadi suluh bagi kehidupan, menjadi cahaya bagi kehidupan, sebagaimana Nabi kita, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri sallallahu alaihi. Anta syamsun, engkau Nabi sesungguhnya adalah matahari rohani. Anta badrun, engkau adalah purnama rohani. Anta nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Maka yang paling tertambat di hati Nabi itu dengan demikian adalah Allah Ta'ala. Karena hatinya mengandung Allah, maka seluruh hidupnya adalah cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Tapi orang-orang yang hatinya hanya mengandung kecintaan kepada dunia ini, gelap batinnya sebagaimana dunia yang gelap ini. Kita sisihkan segala kecintaan kepada yang lain, kita tambatkan dalam diri ini kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya. Setelah given seperti itu, setelah kukuh seperti itu, maka bercandalah dengan siapa saja. Canda itu tidak akan pernah merusak hatinya. Berbicara tentang apa saja, bahkan yang konyol-konyol, itu tidak akan pernah merusak hatinya. Karena batinnya sudah tertambat bagi Allah Ta'ala semata-mata. Hanya pura-pura berbicara ini dan itu dan lain semacamnya, tidak pernah masuk dalam hati. Nah, para hadirin hadirat rahmatullah alaikum ajmain. Maka karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa menggali kekuatan rasa. Setiap ibadah itu ada rasanya sebenarnya. Ada rasanya. Dan tidak ada satupun ibadah yang rasanya hambar. Ini yang disebut dengan satu ibadah ribuan rasa. Setiap kita melakukannya, andaikan batin kita bersih, kita akan merasakan segar bugar rohani yang tak terkira-kira. Seolah-olah bunga-bunga tumbuh di dalam batin kita. Padang ilalang, padang rumput tumbuh dalam batin kita. Keteduhan demi keteduhan muncul dalam batin kita. Dan kita menjadi naungan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis samaa' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Allah. Ini perumpamaan person atau orang yang menancap kuat tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Jadi perumpamaannya itu adalah seperti pohon raksasa yang memberikan naungan kepada semua yang ada, pohon raksasa. Jadi ketika memberikan naungan sekaligus memberikan cahaya, maka sukseslah kita menjadi khalifah Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah yang diberi misi untuk mengurusi alam raya ini. Sehingga dengan demikian hidup di dunia begitu transenden, begitu merasakan dimensi keilahian. Akhirat pun juga demikian. Orang yang seperti ini datang ke mal-mal, datang ke pasar-pasar, tidak kalah khusyuknya ketimbang datang ke masjid-masjid dan sholawatan. Orang seperti ini datang ke pasar tawar-menawar dengan para pedagang, tidak kalah khusyuknya dibandingkan zikiran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak kalah dahsyatnya. Betapa nikmatnya berdekatan dengan Allah Ta'ala. Kita merdeka, bebas dari segala cengkraman alam yang fana ini. Semoga dengan syafaat Nabi, dengan barokah para wali, kita dimudahkan untuk bisa menjebol penjara semesta yang fana ini, dan kita sampai di kedudukan ketika kita berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala setiap saat dengan perasaan senang dan gembira. Amin ya mujibas sa'ilin wal afwa minkum. Mohon maaf atas segala kurang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina